Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pelajaran kita kemarin tentang kandungan makna alba pada bismillah, yang benar adalah listi'anat al-musahabah listi'anat. Tayyib, Az-Zamakhshari, kenapa dia mentarjilil musahabah? Karena? Hah? Karena sesuai dengan madhabnya, akidahnya, akidah Mu'tazilah. Apa akidah Mu'tazilah? Tidak butuh isti'anah kepada Allah, pada seluruh aktivitasnya. Kenapa? Karena kita mereka al-insan mustaqillun bi'amalihi, jadi tidak butuh pertolongan Allah. Kita mereka perbuatan hamba adalah ciptaan dia sendiri dan kehendak dia sendiri, di luar kehendak Allah dan kekuasaan Allah, sehingga tidak butuh isti'anah kepada Allah. Baik, sudah kita pelajari juga kemarin Raful Jalalah. Oh, sebelum itu ada kemungkinan makna lain selain isti'anah, itu apa? At-tabarruk. Baik, Raful Jalalah, apa makna lafzul jalalah? Allah maknanya sama dengan nama al-ilah, yaitu al-ma'lu al-ma'bud dari al-uluhiyah. Apakah nama Allah bisa digunakan untuk selain Allah? Tidak boleh, ini khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Asal pemetikan lafzul jalalah dari nama apa? Al. Ayolah, dari segi struktur katanya. Dari al. Al ilah atau dari ilah? Dari ilahu atau dari al ilahu? Ada dua pendapat. Yang mengatakan dari ilahun, hamzahnya dibuang diganti dengan al. Yang mengatakan al-ilahu, hamzahnya dibuang al-ilahu. Hamzahnya dibuang dan tidak ada yang menggantikan. Baik, dibuang untuk apa? Takhfif. Ketika dibuang untuk takhfif, agar ringan dalam ucapan, menjadilah Allah. Baik, Ar-Rahman mengandung sifat apa? Mengandung makna yang merupakan sifat Allah, itu sifat apa? Makna apa? Rahmat. Apa definisi rahmat? Rahmat adalah rahmat. Baik, semua sifat-sifat Allah ma'lumatul makna majhulatul kayfiyah al-haqiqah. Baik, jadi ketika kita biasa dengar diartikan maha pengasih, penyayang, mengasihi, itu sebenarnya bukan definisi rahmat. Kalau pasnya ya maha merahmati, tetapi itu disebutkan maha pengasih, itu arti apanya itu? Itu mengartikan dengan apa? Dengan asar, dengan efek rahmat Allah SWT, tanpa pada efeknya, efek rahmat Allah SWT, sifat rahmat Allah SWT, mengasihi menyayangi hamba-hambanya. Baik. Lanjut ya. Wa ammar rahim. Adapun ar-rahim, fahuwa ismun mutadhamminun lirrahmah. Adapun ar-rahim, ar-rahim adalah isim yang mutadhamminun, mengandung makna rahmat. Baik. Wa halir rahim bi makna ar-rahman am annahu yaktalif? Apakah kata ar-rahim yakni nama ar-rahim sebagai nama Allah Ta'ala semakna dengan nama ar-rahman am annahu yaktalifu atau berbeda? Apakah rahim sama dengan ar-rahman, sama maknanya atau berbeda? Qala ba'dul ulama, kata sebagian ulama, innahu bimakna ar-rahman, sesungguhnya ar-rahim semakna dengan ar-rahman menurut pendapat sebagian ulama. Wa ala hada, berdasarkan ini, fayakunu mu'akkidan, fayakunu mu'akkidan, maka ar-rahim pada bismillahirrahmanirrahim datang sebagai mu'akkid, sebagai penguat makna, ya, untuk menguatkan. Karena maknanya sama saja, sama-sama, ya, mengandung makna rahmat. Jadi ar-Rahman sudah menunjukkan makna rahmat, sifat rahmat Allah. Ar-Rahim juga menunjukkan sifat yang sama. Berarti ini hanya mu'akkid, hanya penguat saja. La kalaman mustaqillan, bukan ucapan tersendiri, ya, yang mengandung makna tersendiri, yang berbeda dengan Rahman, bukan, hanya mu'akkid, penguat. Walakin ba'dul ulama'i, walakin ba'dul ulama'i, atau walakinna ba'dul ulama'i, yang mana yang benar? Walakin ba'dul ulama'i atau walakinna ba'dul ulama'i? Hah? Kilahuma sawab. Baik. Kalau disukun berarti muhmalah, tidak bekerja. Walakin ba'dul ulama'i, kalau di tasdid berarti bekerja. Min akhwat inna walakinna ba'dul ulama'i. Qala, kata tapi sebagian ulama berkata, innal ma'na yakhtalifu, sesungguhnya maknanya berbeda. Ini pendapat ulama yang lain. Wala yumkinu an naqula, dan tidak mungkin kita mengatakan, innahu bimakna ar-rahmani, sesungguhnya ar-rahim semakna dengan ar-rahman. Kenapa? Liwajhain, karena dua sisi tinjauan. Ya. Baik. Al-wajh al-awwal, sisi yang pertama, anna al-asla fil kalami at-ta'sisu la tawkidu. Anna al-asla fil kalam, karena sesungguhnya, ya, yang merupakan asal pada suatu ucapan adalah at-ta'sisu, peletakan makna. At-ta'sis yakni ya. Peletakan makna tersendiri. Lat taufidu bukan penguat makna sebelumnya. Yani annahu idza qala lana syakhsun, apabila ada seseorang mengatakan kepada kita, inna hadhil kalimata muakkidatun lima qablaha, inna hadhil kalimata, sesungguhnya kata ini muakkidatun, sebagai penguat penegas, lima qablaha, terhadap kata sebelumnya. Ini namanya taukid. Jika ada mengatakan begitu, fa innana naqulu lahu, maka sesungguhnya kita mengatakan kepada dia, innal asla annaha kalimatun mustaqillatun. Innal asla, sesungguhnya pada asalnya, annaha kalimatun mustaqillatun, sesungguhnya ya, pada asalnya kata itu adalah kata tersendiri dengan makna tersendiri. Jadi tujuannya adalah taksis makna, peletakan makna tersendiri. Tufidu ma'nan ghairal awwali. Tufidu ma'nan, menunjukkan makna ghairal awwali, selain makna yang pertama. Ya, itu taksis namanya, peletakan makna tersendiri. Wa dhalika li anna al-asla التوكيد الزيادة وذلك هل ذلك كان لأن الأصل يا وذلك لأن الأصل هل ذلك كان sesungguhnya yang merupakan asal fit tawkid, pada tawkid penegasan ya, az-ziyada, tambahan, ketika dikatakan bahwa itu tawkid penegas, penguat makna kata sebelumnya, itu berarti ada tambahan kata. Kata sebelumnya sudah menunjukkan makna itu, dan itu sudah cukup. Hanya saja lebih ditegaskan lagi, lebih ditekankan lagi, lebih dikuatkan lagi dengan kata berikutnya yang maknanya sama. Berarti ada ziyadah, ada tambahan, ada tambahan kata untuk makna yang sama. Wal aslu fil kalami, padahal pada asalnya ya, yang merupakan asal pada ucapan, ada muziyadah, tidak ada tambahan. Pada asalnya dalam berbicara ya, tidak butuh tambahan. Ketika kata itu sudah menunjukkan makna yang diinginkan, cukup ya, tidak perlu ditambah lagi dengan kata yang lainnya, maknanya sama, dasarnya begitu. Jadi ketika ditaukid berarti ada penambahan kata. Nah, ya, oleh karena itu lebih tepat untuk kita katakan di sini Ar-Rahim memiliki makna lain yang berbeda dengan Ar-Rahman, daripada kita katakan maknanya sama. Karena kalau kita katakan maknanya sama, berarti hanya taukid, berarti ada penambahan kata Ar-Rahim atas Ar-Rahman, padahal makna sama. Pada asalnya dalam berbicara ya, tidak perlu tambahan. Ya, berarti ketika ada kata Rahim, ini berarti bukan taukid. Karena kalau taukid itu namanya tambahan kata, padahal makna sama. Berarti ini taksis, peletakan makna tersendiri. Berarti ada makna tersendiri yang berbeda dengan Rahman, begitu. Atsani wa tsani ikhtilafu binayatil al-kalimatul ula. Ikhtilafu binayatil kalimatul ula. Perbedaan struktur katanya dengan kata yang pertama. Ya, adanya perbedaan struktur kata itu dengan kata yang pertama. Yani struktur kata Ar-Rahim beda dengan Ar-Rahman. Nah, wahiyar Rahman, yani penjelasan tentang al-kalimah al-ula, kata yang pertama, wahiyya ar-Rahmanu, yaitu ar-Rahman. Wahiyya ar-Rahmanu ala wazni. Baik, penjelasannya wahiyya ar-Rahmanu ala wazni apa? Fa'lan. Baik, ini kata yang pertama ya, ar-Rahman ala wazni fa'lan. Rahman fa'lan, ar-Rahman ya, ar-Rahman fa'lan. Baik, war-Rahim ala wazni fa'il, ar-Rahim fa'il. Beda kan? Baik, wal-qa'idatu fil lughatil arabiyyati, sedangkan sementara kaidahnya dalam bahasa Arab, anna ikhtilafal mabna, sesungguhnya perbedaan struktur bangunan kata, yadullu ala ikhtilafil makna, menunjukkan adanya perbedaan makna. Baik, idzan jika demikian, la budda annahu mukhtalif, mesti ya berbeda maknanya berdasarkan dua sisi tinjauan yang telah dijelaskan. Baik, fama wajhul khilaf, maka apa sisi perbedaan makna antara keduanya, padahal sudah dikatakan di awal ya bahwa ar-Rahim mutadamminul lirrahmah, ar-Rahman yadullu ala ar-Rahmah, ar-Rahman menunjukkan makna rahmat, ar-Rahim mutadamminul lirrahmah, mengandung makna rahmat, berarti kan sama. Sisi perbedaannya di mana kalau begitu? Qala ba'dul ulama, kata sebagian ulama, innar rahmana yadullu ala ar-rahmatil 'ammah, sesungguhnya kata ar-Rahman, nama ar-Rahman yadullu ala ar-rahmatil 'ammah, menunjukkan rahmat Allah yang bersifat umum, nanti dijelaskan maksudnya. Warrahimu, warrahimu atau rahima, rahima kenapa? Ma'tuf ke ar-Rahman, inna ar-Rahmana warrahima. Baik, warrahima yadullu ala ar-Rahmatil khasah, dan ar-Rahim menunjukkan rahmat yang khusus. Lianna rahmatullahi ta'ala naw'an, karena sesungguhnya rahmat Allah ada dua macam. An-naw'ul awal, yang pertama, rahmatun 'ammatun, rahmat yang bersifat umum. Wa hiya li jami'il khalqi, yaitu untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Berarti nama ar-Rahman menunjukkan rahmat Allah yang wasi'ah, yang luas, yang meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali. Al-Thani rahmatun khasah, rahmat yang bersifat khusus. Wahia lil mu'minin, berarti ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah yang bersifat khusus untuk kaum mukminin, tidak untuk orang-orang kafir. Kama qala ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, di surat Al-Ahzab yang 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha merahmati kaum mukminin. Nah, khusus kaum mukminin yang disebutkan, dan nama yang disebutkan oleh Allah adalah Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini menunjukkan bahwa Rahim rahmat khusus untuk kaum mukminin. Ini pendapat yang pertama. Wa ba'dhum qal, dan sebagian ulama lainnya berkata, Ar-Rahmanu yadullu 'ala sifati, Ar-Rahman menunjukkan sifat, yakni menunjukkan sifat rahmat Allah, bahwa Allah bersifat rahmat. Warrahimu yadullu ala al-fi'li, dan Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah, berbuat merahmati. Famakna ar-Rahmani yakni dzur-rahmatil wasi'ati. Jadi menurut pendapat ini, makna ar-Rahman yakni dzur-rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang maha luas. Ini menunjukkan sifat rahmat yang maha luas yang dimiliki oleh Allah. Allah punya sifat maha merahmati, dengan rahmat yang maha luas. Baik. Wal murad bir rahim, dan yang dimaksud dengan ar-rahim, nama ar-rahim, iyasalur rahmati ilal marhum. Iyasalur rahmah ilal marhum, merahmati hamba-hamba yang makhluk-makhluk yang dirahmati. Nah, usalur rahmah yakni perbuatan Allah, ya, berbuat merahmati sehingga rahmatnya sampai kepada almarhum. Fayakun ar-Rahman mulahidhan fihi al-wasf. Fayakun ar-Rahman mulahidhan fihi al-wasf. Atau mulahidhan fihi al-wasf, yang mana yang lebih tepat? Fayakun ar-Rahman mulahidhan fihi al-wasf, atau mulahidhan fihi al-wasf. War-Rahim mulahidhan fihi al-fi'l, atau mulahidhan fihi al-fi'l. Keduanya bisa, maknanya sama. Maka jadi ar-Rahman mulahidhan fihi al-wasfa, yakni memperhatikan padanya penyifatan, ya. Atau kalau kita baca mulahidhan fihi al-wasfu, di yang diperhatikan padanya adalah penyifatan. Nah, war-Rahim mulahidhan fihi al-fi'la, ar-Rahim memperhatikan padanya perbuatan. Mulahadhan fil fi'lu, yang diperhatikan padanya adalah perbuatan. Mungkin lebih tepat mulahadhan, ya. Fayakun ar-Rahmanu mulahadhan fihi al-wasf, ini lebih tepat. Nah, mulahadhan kan ada fihi. Fayakun ar-Rahmanu mulahadhan fihi, dhamir al-ha itu kembali ke ar-Rahman. Fayakun ar-Rahmanu mulahadhan, yani mulahadhan fihi fi ar-Rahman al-wasf. War-Rahim mulahadhan fihi al-fi'lu. Jadi maksudnya ar-Rahman yang mulahaz pada Ar-Rahman, yang diperhatikan pada Ar-Rahman adalah penyifatan. Nah, yang diperhatikan pada Ar-Rahim, ya, yang mulahaz padanya adalah al-fi'il, perbuatan. Jadi Ar-Rahman berdasarkan ini semata menunjukkan Allah pemilik sifat rahmat yang luas. Adanya sifat rahmat pada Allah itu Ar-Rahman. Yang menunjukkan bahwa rahmat Allah sampai kepada makhluk, Allah merahmati makhluknya sehingga kita mendapati efek-efek rahmat itu pada makhluk, yang menunjukkan itu sifat, kata yang mana, nama yang mana? Nama Ar-Rahim. Karena itu menunjukkan perbuatan Allah merahmati makhluknya sehingga rahmat itu sampai kepada mereka tanpa efeknya. Hah? Bisa dipahami perbedaannya? Bisa ya? Nah, dan justru yang diduga oleh Ibn Al-Faymin, wal qawlul akrabu indi, dan pendapat yang terdekat di sisiku huwal qawlul thani, yang terdekat menurut saya adalah pendapat yang kedua. Wahuwa anna rahman ya dulu ala sifati, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya rahman menunjukkan sifat Allah, punya sifat rahmat yang luas. Warrahima ya dulu ala al-fi'l, dan ar-rahim menunjukkan perbuatan Allah merahmati makhluk-makhluknya sehingga rahmat itu sampai kepada mereka, efek rahmat itu terlihat pada makhluk-makhluk. Wadih? Ayyib. Ala kulli hal, hafalkan dan pahami dua pendapat itu. Ya. Meskipun dibawakan di sini pada kita belajar mentarji yang kedua. Nah, dua-duanya pendapat ulama dan masing-masing punya sisi kekuatan. Nah. Sekarang insyaallah selesai ya penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Al-Mu'allif memulai mandumahnya, ya, al-mandumah al-baiquniyah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah pelajari tuntas, ya, penjelasan tentang basmalah. Kemudian قال المؤلف رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. Di kitab kita tertulis apa? Muhammadin khairi nabi nabiyan. Hah? Di kitab antum apa? Nabiyin. Nabiyin ya. Kalau kita cetakan kita apa? Nabi nabiyan. Salah ini. Kan kita sudah lewati beberapa kata sah. Salah ya. Nah, itu dibenarkan. Muhammadin khairi nabiyin. Aku memulai dengan alhamd. Nah, ini kita kupas dulu. Qauluhu abda'u bilhamd. Aku memulai dengan alhamd, dengan segala puji, dengan pujian yang sempurna. Tayyib. Yuhi. Ya. ucapan ini menunjukkan makna bi annahu yuhi, yani seakan menunjukkan apa? Bi annahu lam yadhkuril basmalata, bahwa sesungguhnya al-muallif lam yadhkuril basmalata, tidak menyebutkan basmalah. Bagaimana bisa menyimpulkan ya? Yuhi ini apa? Menyimpulkan pemahaman gitu maksudnya. Dia menunjukkan yang menyimpulkan pemahaman seakan al-muallif itu tidak menyebutkan basmalah di awal mandumahnya. Karena beliau mengatakan abda'u, saya memulai dengan alhamd, dengan pujian. Berarti kan tidak memulai dengan basmalah itu yang muncul pada pemahaman akhirnya. Tentang maksudnya yuhi bi'annahu lam yadhkuril basmalah. Fa'innahu lau bada'a bin basmalah, karena sesungguhnya sekiranya al-muallif memulai kitabnya dengan al-basmalah, lakanatil basmalatu hiyal ula, sungguh al-basmalah dialah yang pertama. Yakni al-muallif mengatakan abda'u bil basmalah gitu. Abda'u bi bismillah. Nah, al-muallif akan mengatakan abda'u bi bismillah, saya memulai dengan bismillah. Itu kalau memulai dengan bismillah. Tapi di sini mengatakan abda'u bil hamdi, berarti mulai dengan alhamdu, bukan dengan bismillah. Itu yang muncul pada pemahaman. Faham? Walidhalika yasyukkul insanu, oleh karena itu ya, seseorang menjadi ragu. Ya, ragu hal bada al-muallifu, apakah al-muallif memulai bil basmalah, dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, amla atau tidak, gara-gara kalimat ini di awal mandhumah abda'u bil hamdi, seakan menunjukkan memulai dengan alhamdu tidak dengan basmalah. Lakinna syariha dzakara anna al-muallifa bada'a an-nazma bil basmalah. Akan tetapi pensyarah yang menjelaskan mandhumah menyebutkan bahwa sesungguhnya al-muallif bada'a an-nazma bil basmalah, memulai bait ya, rangkaian bait-bait syairnya, nazma rangkaian bait-bait syairnya dengan basmalah. Ya, yakni sebelum abda'u bil hamdi, sebelum itu al-muallif sudah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim abda'u bil hamdi. Nah, berarti apa? Memulai dengan bismillah dulu kemudian alhamd. وبناء على هذا berdasarkan hal ini takunul bada'atu huna nisbiyatan. Binaan ala hadha, berdasarkan hal ini ya, takunul bada'atu huna nisbiyatan, al-bada'ah permulaan, memulai di sini pada kalimat abda'u bil hamdi, memulai di sini maksudnya adalah nisbiyah, sifatnya nisbiyah. Apa itu nisbiyah? Ya, relatif ya, ai relatif, jadi bukan mutlak tapi relatif, ai bin nisbati lidukuli fi mawdu'il kitab ausul bil kitab, yaitu relatifnya apa ya, bin nisbati terkait momen lidukul, untuk masuk fi maudu'il kitab, pada topik kitab. Ausul bil kitab, atau masuk pada inti kitab. Ya. Jadi al-muallif memulai dengan alhamd terkait dengan momennya, terkait dengan ya masuk ke topik kitab yang isinya adalah mustalah, atau inti kitab itu tentang mustalah. Namun sebenarnya secara mutlak sebelum itu sudah memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa qaduhu bilhamdi musallian. Nasaba musallian, al-muallif menasab musallian, menasab musallian. Ya. Alamat nasbihi apa? Al-fathah al-zahir ala akhir. Baik. Ala annahu halun. Ya. Atas posisi i'rabnya sebagai apa? Sebagai hal. Min ad-dhamiri, hal dari dhamir, fi pada abda'u. Dhamir apa yang ada dalam abda'u? Dhamirun mustatirun fihi. Hah? Jawazan atau wujuban? Hah? Wujuban. Nah, wujuban ya. Nah, takdiruhu ana. Baik. Hal dari dhamir ana yang mustatir itu. Siapa ana di sini? Al-muallif. Saya abda'u bilhamdi musallian. Saya memulai dengan ya pujian dalam keadaan bersolawat. Yani pujian kepada Allah tentunya ya. Dalam keadaan bersolawat. Dalam keadaan saya bersolawat. Wa taqdiru hala kauni musallian. Abda'u bilhamdi hala kauni musallian. Ini takdirul kalam. Abda'u bilhamdi hala kauni musallian. Saya memulai dengan alhamd dalam keadaan saya bersolawat. Baik, sekarang penjelasan makna alhamd. Ya. Wa makna alhamdi kama qala al-ulama. Makna alhamd sebagaimana kata ulama, huwa wasful mahmudi bil kamali mahabbatan wa ta'dhiman. Wasful mahmudi bil kamali mahabbatan wa ta'dhiman. Menyifati al-mahmud yang dipuji bil kamal dengan kesempurnaan. Mahabbatan yang disertai rasa cinta padanya, wa ta'dhiman dan pengagungan padanya. Nah, jadi di sini alhamd maknanya apa? Segala puji. Segala puji. Jadi seluruh pujian, tidak ada yang tersisa. Atau ya, pujian yang sempurna dan tidak ada kekurangannya. Kenapa? Karena Allah Maha terpuji. Maha terpuji dari seluruh sisi, tidak ada kekurangannya, nakasnya tidak ada, kekurangannya tidak ada, cacatnya, aibnya tidak ada. Jadi Maha terpuji ya dari seluruh sisi, segala puji ya, itu juga makna pujian yang sempurna. Nah ya, baik, menyifati al-mahmud bil kamal dengan kesempurnaan, disertai ini ya mahabbatan wa ta'dhiman. Fa in wasafahu, apabila ya dia menyifatinya, menyifati al-mahmud yang dipuji itu bil kamali dengan kesempurnaan, la mahabbatan, tidak disertai dengan rasa cinta padanya, wa la ta'dhiman, dan tidak disertai dengan pengagungan padanya, walakin ya, walakin khaufan warahbatan, akan tetapi dia memujinya khaufan, karena rasa takut padanya, ya, khaufan warahbatan, karena maknanya sama, khaufan warahbatan ini karena takut padanya. Summiya dzalik, madhan, itu dinamakan madh. La hamdan, bukan hamd. Sekarang bahasa Indonesia-nya apa? Madh, bahasa kita apa? Memuji juga kan? Nah itu. Itu kekurangannya bahasa Indonesia ya. Terkadang bahasa kita sulit untuk bisa mengartikan, mewakili yang satu terjemah yang mewakili maksud. Nah, hamd, madh dalam bahasa kita sama-sama memuji. Jadi butuh penjelasan. Jadi bukan madhan, yakni dinamakan. Ya, dinamakan itu dinamakan madh apabila apa? Pujian yang disebut madh apabila tidak disertai apa? Mahabbatan dan ta'liman. Melainkan apa disertai? Khaufan warah rahba, karena takut padanya sehingga dia puji. Dia puji-puji karena takut pada dia, supaya selamat dari apa yang dia takutkan, maka dia puji-puji. Gitu. Nah, itu madah. Nah, adapun jika memujinya karena memang cinta pada dia, mengagungkan dia, memuliakannya, ya, maka itu namanya hamd. Itu bedanya. Baik. Falhamdu labudda yakuna makrunan bihmahabbatul mahmud wa ta'zimi. Jadi alhamd, pujian yang disebut alhamd, labud, mesti, harus, ya, yakuna makrunan, beriringan, ya, dengan bergandeng dengan mahabbah, cinta kepada al-mahmud dan ta'zim kepadanya. Nah, bergandeng dengan itu, mesti disertai dengan itu. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah kita memuji Allah, segala puji hanya untuk Allah, pujian yang sempurna hanya untuk Allah. Itu kita melakukannya disertai apa? Mahabbah dan ta'zim kepada Allah. Karena pujian kepada Allah itu ibadah. Baik. Faqala al-mu'allif bil hamdi, kata al-mu'allif bil hamdi lam yadhkur al-mahmuda. Abda'u bil hamdi musalliyan. Yani al-mu'allif tidak menyebutkan al-mahmud, siapa yang dipuji. Tidak menyebutkan siapa yang dipuji, hanya mengatakan saya memulai dengan memuji dengan segala puji. Tetapi yang menyebutkan siapa yang dipuji tidak disebutkan. Walakinnahu ma'lumun biqarinatil hal. Akan tetapi yang dipuji diketahui biqarinatil hal, berdasarkan qarina, ya, indikator yang menunjukkan hal itu, yakni al-hal, keadaan. Keadaan yang dimaksud, yakni keadaan yang ada pada diri al-mu'allif. Lianna al-mu'allifa muslim, karena sesungguhnya mu'allif kitab ini seorang muslim. Keadaan diri dia sebagai seorang muslim, ini qarinah, ya, indikator yang menunjukkan bahwa tentu yang dia maksud Allah. Falhamdu yuqsadu bihi, yang dimaksudkan dengannya, atau yaqsidu bihi juga bisa, ya. Falhamdu yuqsadu bihi hamdullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamd yang dimaksudkan dengannya adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Atau falhamdu yaqsidu bihi hamdallahi subhanahu wa ta'ala. Alhamd di sini yang dia maksud adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Makna salat ala nabi pada pertemuan berikutnya. Nah, karena tapi tidak cukup waktu. Barakallahu fiik. Tafadhal jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah, syukran jazakumullah.